Goyang bareng ya. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Goyang bareng-bareng ya. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, bukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Goyang. Emang lagi pengen dimanja, pengen berjuang cantik, cantik, cantik.